Mungkin saya jelaskan dulu. Ah ya, ini. Jadi apa itu Ayora? Ayora ini adalah platform yang memfasilitasi dan menghubungkan pengetahuan komunitas Surabaya. Jadi di situ bisa dibaca di slide-nya. Ada yang belum dapat? Oh iya, untuk di samping ininya sudah dapat semua belum? Oh udah. Oh sudah? Oh belum. Sudah semua. Saya mau buat kipas. Ya. Ya, kenapa ada Ayora ini? Next. Jadi selama ini banyak komunitas maupun individu yang udah melakukan berbagai kegiatan yang ya luar biasa, tapi biasanya informasinya itu masih berputar-putar pada lingkaran mereka sendiri. Jadi Ayora ini kayak jadi platform untuk pengetahuan itu. Next. Ini, jadi Ayora tidak bermaksud untuk membuat satu entitas baru. Jadi intinya Ayora ini adalah gimana membuat platform berjejaring itu untuk menghubungkan, memfasilitasi produksi pengetahuan berbagai individu, komunitas beserta ide dan kapasitas masing-masing. Yang masih di luar silahkan masuk. Itu kabarnya dijelaskan. Gini aja nggak apa-apa sih, iya gini aja. Ya, mungkin saya ulangi sedikit buat yang baru datang. Ayora itu adalah platform berjejaring. Platform berjejaring yang menghubungkan pengetahuan dan komunitas Surabaya. Kenapa adanya Ayora? Karena ya selama ini informasi tentang komunitas maupun individu itu masih berputar di lingkaran kita masing-masing. Ayora ini jadi kayak ya yang menghubungkan lah nantinya. Next. Nah, ini bisa dibaca beberapa statement-statementnya. Benopo Ayora itu. Next. Belum terbaca, belum terbaca. Wah. Dikit. Ya, pokoknya. Udah? Next. Konkretnya, balik. Konkretnya nanti bakalan ada Ayora website. Di alamannya di ayora.org. Ini nanti ya berfungsi menekan komunitas tadi, tempat dan kegiatannya di Surabaya. Terus Ayora Cangkrok, acara hari ini, presentasi dan diskusi santai antar komunitas setiap bulan untuk berbagai topik mengenai isu kontemporer Surabaya. Ini Ayora, ini Cangkrok yang pertama. Jadi nanti bakalan ada yang presentasi dari Sufo dan Carlos. Terus kemudian OHS, Bintang, Kinetik nanti siapa? Banyak. Kinetik Remy. Bosan. Terus nanti ada juga Bung Gunte. Dan presentasi dan juga performance dari Taman Nada. Nanti tiap presenter waktunya dibatasi 15 menit, itu ada dia tanya jawab santai, terus nanti di akhir sesi bakal ada tanya jawab yang lebih panjang. Kemudian hal konkret lainnya ada juga nanti penelitian dan pelatihan tentang tema perkotaan, media, jurnalistik dan blogging. Terus yang terakhir, di akhir proyek ini bakalan ada penerbitan publikasi Ayora. Bakalan ada buku CD Ayora yang isinya tulisan foto, video dari Ayora mengenai kota Surabaya. Next. Jadi yang berusaha kita petakan nanti adalah ruang publik. Di sini ruang publik ya, ruang terbuka yang bisa diakses oleh semua anggota masyarakat lah. Secara prinsip, tapi tidak selalu secara praktek. Lengkapnya ada di situ. Jadi salah satunya ini juga apa kayak orange house ini kan sebenarnya bisa untuk berbagai dan komunitas pisang G2O dan itu. Kita kan selalunya kok berbagai kegiatan itu nampaknya nggak enak kalau kita di balai pemuda atau CCL pemuda dan sebenarnya ada tempat-tempat lain nih, jadi kita berusaha mungkin nanti cangkrok saja kita bisa di Granito atau bisa di Strand Kali atau di bioskop tua yang barusan kita temuin. Bioskop tua? Oh, bioskop terbuka yang bioskop terbuka temuin. Udah buka gua pen next ya, selain selain ruang publik bakalan ada juga komunitas. Jadi kita juga berusaha memetakan komunitas-komunitas yang ada di Surabaya ini. Ya, komunitas ini kami jadikan sekelompok orang yang sering berinteraksi, masih memiliki nilai-nilai bersama dan nilai sosial. Jadi beberapa komunitas ya, diantaranya yang presentasi hari ini, terus kemudian nanti juga bakalan ada Adi mungkin yang bakalan presentasi. Yes. Ya, Mas Bayu juga ada komunitas Surabaya Tempo dulu, mungkin nanti juga dari Strand Kali juga. Next. Ya. Ini alamatnya di ayorek.org untuk tahu lebih lanjut tentang kegiatan ini. Dan Kat mungkin mau nambahin? Maaf, kayaknya ini alamatnya masih salah karena ini masih belum belum terlalu fungsional. Jadi mendingan gabungnya di Facebook grupnya aja. Di Facebook slash Ayorek. Nanti kita tunjukin deh. Apa? Kakak aku mana? Ayo lihat deh, sini loh. Mungkin langsung. Atau kalau ada tambahan-tambahan lain tentang Ayorek? Sudah kenalan dulu, kamu ngomong-ngomong. Enggak, kamu satu lagi. Kamu itu siapa? Kamu yang ngomong. Oh iya. Saya Ari dari Buta Warna. Nanti bakalan ada beberapa presenter seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Setiap presenter nanti waktunya 15 menit. Nanti bisa ya tanya jawab singkat di situ, tapi di akhir sesi presentasi nanti bakalan ada tanya jawab yang lebih panjang. Pak S, tuan rumah. Kita kasih ke Orange House dulu sebagai apa? Ya kamu? Iya dia. Ya ke. Sing nampu enggak usah di operator. Nah, ketelnya. Anda salah bos tubuh. Saya salah lepas aja. Saran saya kamu bilang nih kayak enggak ada. Jadi seneng jadi sorotan. Kita cenderung swadaya dan kalau bisa kita punya kegiatan tuh bisa berkontribusi pada masyarakat. Nah, kemudian kami pertama didirikan pada bulan Oktober 2010. Kemudian kenapa kok ada OAS ini adalah untuk memfasilitasi riset dari Pak Kentakishi. Nah, Pak Kentakishi ini arsitek dari Jepang yang punya riset, kemudian dia dapat funding dari Nippon Foundation untuk riset di Indonesia. ini kurang lebih suasana kerja di Orange House. Jadi ini empat orang ini pendirinya. Ada Ken Takeshi, pencetus pertama, kemudian beliau mengajak kita bertiga, dari Mas Pandu dari Despro, saya dari Despro, kemudian Mas Kumara dosen dari Ubaya. Nah, sayangnya ketiga orang selain saya ini lagi sibuk semua ya, Pak Kenta lagi di Jepang, lagi ada proyek. Kemudian Mas Kumara lagi S2 di Itali, Mas Pandu lagi nyelesain PA-nya. Dan ya, Anda harus menerima apa adanya, itu saya. Kemudian kita punya supporting partners yang di mana WS kalau nggak ada ini akan habis kontraknya ya. Jadi Kudosko itu dari Destro, dia lebih mirip biro desain. Jadi kalau ada orang yang perlu jasa desain, hubungi Kudosko, desain apa aja. Kemudian Kudosko menelurkan Kudos Plus, tapi sayangnya dia lebih sukses dari Kudosko. Dia sudah punya produk, sudah punya lini produk yang sudah dijual, profitable. Nah, kemudian ini jadi foundernya yang mendanai OHS. Kemudian ada Kinetic yang kita sering kolaborasi bareng-bareng kalau ada kegiatan atau acara. Nah, founding idea. Ini adalah apa ya, sebuah fundamental dari OHS. Jadi visinya apa sih? Nah ini, jadi pertama Pak Kenta itu membawa tema master planning versus networking. Kemudian ini subjudulnya networking approach to solve contemporary urban crisis. Nah, apa itu? Master planning adalah metode yang sering kita pakai dalam segala hal. Contohnya kalau dalam tata kota atau dalam proyek apapun, selalu kita pakai sistem pohon ya, atau piramid ya. Ada direktur, kemudian manajer, kemudian frontliner. Nah, ini sangat umum. Nah, kita coba menyeimbangkan ini, kemudian memunculkan gagasan bahwa ada cara lain yang bisa jadi sama efektif dan bisa menggantikan atau menjadi alternatif metode dalam melakukan proyek apapun selain master planning, yaitu namanya networking. Nah, ini contohnya di kebetulan Pak Kenta aktifnya di urban planning ya kali ini. Nah, kalau yang sebelah kiri adalah contoh dari master planning. Di sini kita bisa lihat kalau ada orang developer mau mendirikan sesuatu, selalu sudah tertata semuanya dari A sampai Z. Yang punya ide satu orang, kemudian yang lain adalah eksekutor, kebanyakan seperti itu. Sedangkan yang di sebelah kanan ini kita bisa lihat networking adalah cara berkehidupan yang lebih freestyle, lebih fleksibel. Jadi semua orang itu setara. Jadi mau hidup di mana aja nggak masalah, dan nggak ada yang namanya ide dari satu orang. Itu semua orang porsinya sama di sini, di networking ini. Kemudian apa yang kita lakukan untuk mewujudkan, untuk mengajukan sistem networking ini kepada masyarakat dan pemerintah? Ya, pertamanya kita melakukan belusuan di kampung-kampung di Surabaya sama Pak Kenta. Ini ada di Kampung Keputih. Ada yang tahu Keputih ya? Keputih itu ya PTA. Di sini kita menemukan banyak hal unik yang kebanyakan atau saya tak ya, yang saya dulu nggak tahu. Ternyata di sana ada kayak food trip. Jadi kalau Anda masuk ke gang yang benar, Anda akan menemukan iya, menemukan perahu-perahu kecil yang ternyata bisa disewa. Kemudian bisa kalau ditelusuri sungainya dari Keputih bisa ke Selat Madura. Gitu. Bisa ke mangrove. Gitu. Keputihnya itu di mana? Keputih itu di dekatnya ITS. Sukolilo terus itu. Gangnya, gang yang benar itu. Gang yang benar di TPA-nya. Jadi di TPA yang tumpukan sampah-sampah itu ada rumah-rumah warga. Kemudian masuk lagi ada kampung baru. Jadi situ kampungnya agak modern dikit. Itu ada muaranya. Masih. Iya, ada di situ belakangnya kampung itu ada sungai. Nah, terus selain itu ada ini rumah-rumah seperti ini. Jadi ini rumah didirikan oleh dua orang, bapak dan anak, yang hanya menghabiskan waktu selama 2 hari. Pakai alat-alat seadanya dan barang-barangnya leles ya. Terus berhubung kami dari desain dan seni, ini sangat unik sekali rumahnya. Ya, hal-hal ini yang sering kita luput. Kalau kita berusukan, wah banyak sekali. Nah, kemudian keunikan itu tadi kita apakan? Nah, itu kita namai sebagai mini project. Nah, ini singkatnya kayak gimana mini project itu. Ada dapur outdoor, dapur box. Terus ini di Kampung Ampel, orang jualan kopi ya. Terus ini ada multi-level, bukan marketing, multi-level living ya. Jadi ada di sini interaksi dengan yang bawa dan macam-macam. Ini juga aslinya rangkanya genteng tapi jadi jemuran. Itu bagi Pak Kenta unik, bagi saya sih biasa aja. Tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu kita apakan? Setelah itu kita hubung-hubungkan. Nah, contohnya apa hubungannya terop ini dengan pagar ini? Oh, ternyata mereka saling menopang. Padahal pemiliknya beda. Kemudian di tengah-tengah ini ada sebuah sarang burung ya. Enggak tahu kenapa ditaruh. Ini sarang burung, di dalamnya ada burung. Nah, dia berkicau burungnya. Jadi kayak menambah suasana gimana? Lagi dijemur tadi. Mungkin ya. Mandi. Ya, jadi kita bikin notasi untuk mendata, supaya datanya lebih gampang kita kasih gambar antara hubungan satu dengan yang lain. Nah, kemudian dari penemuan ini kita berusaha bekerja sama dengan universitas seperti UBAYA dan ITS. Ya, kemudian dari penemuan-penemuan ini kita berkolaborasi dengan UBAYA, ITS, Despro. Ya, kebetulan cuma dua itu. Untuk mengajukan sesuatu yang lebih atau sesuatu yang lebih efisien, berhubung kita dari desain, kita melihat dari ini kita kembangkan lagi. Contohnya misalnya ada anak UBAYA itu melihat gerobak dan dia merasa gerobak itu bisa dimodernisasi atau dipermudah penggunaannya. Jadi hasilnya dari ini adalah sebuah advancement ya, apa ya, modernisasi atau bukan hanya modernisasi, redesign dari apa yang kita lihat di kampung-kampung gitu. Nah, kemudian karya-karyanya anak-anak mahasiswa tadi kita pamerkan di Refugees of Future Cities. Nah, di situ kita bisa, nanti ada videonya. Di situ ada karyanya kontributor-kontributor kami. Ini kebetulan diadakan di Kampung Pelampitan, Kampung Lemah Putra, dan Kampung Tambak Bayan. Detailnya nanti ada di video. Terus yang kedua di Jatim Biennale. Nah, di sini kita masang karya 3 dimensi. Jadi kalau kita pakai kacamata 3D, ini gambarnya muncul-muncul. Bisa timbul. Ini adalah 3D model dari warungnya dekat ITS, warung nongkrongnya anak-anak Dispro. Kemudian waktunya exhibition video. operatornya mana ya? Kok tolong eh bisa kok. Lebih jalan sih nanti. Sampai sampai. Siapa ini? Kita wawancara-wawancara ini lagi, cukup escape gue, escape dari manajemen Selamat sore semuanya. Sore. Sore. Terima kasih tadi buat teman-teman yang udah bersedia jalan kaki bersama dari dekat sih dari C2O ke sini 15 menit. Saya Nita Sylvia. Ya, saya Nita Sylvia, perwakilan dari Manic Street Walker. Manic Street Walker. Yang sudah pastinya ada seperti ini, klub pejalan kaki yang dicetuskan dibuat sama C2O Library. C2O Library, perpustakaan di Jalan Dr. Cipto, bagi yang belum tahu, perpustakaan ya perpustakaan. Oke. Untuk Manic Street Walkers, kita ingin sekali mengajak teman-teman untuk melihat, mengenal, dan memahami, dan pastinya menikmati kota Surabaya, dan pastinya dengan berjalan kaki. Ya pasti, karena banyak sekali teman-teman saya yang adalah kelahiran Surabaya, besar di Surabaya, mereka sangat tidak menikmati kotanya sendiri. Memang saya adalah pendatang di sini dan saya sangat sampai saat ini sangat menikmati kota Surabaya. Jadi ingin sekali men-sharekan rasa kagum saya ke kota Surabaya ke teman-teman sendiri. Jadi kita belajar banyak dari masyarakat Surabaya, tidak hanya menikmati bangunan, tapi juga tadi misalnya seperti Orange House Studio, ke kampung, ke komunitas atau ke individu yang bisa sharing pengalaman mereka beraktivitas di Surabaya. Oke, Bintang. Ini materi untuk kita ada ya dalam prinsip lah gitu. Jadi apa sih konsep-konsep yang ada di Manic Street Walker? Yang pertama adalah bebas dan gratis. Di sini bebas, jadi mau yang kurus ada, yang gemuk jadi mau yang orang baik polisi maksudnya, dia orang jahat juga bisa bebas maksudnya. Stereotype. Jadi yang ya pokoknya bebas, jadi untuk usia atau profesi atau gender ya, teruslah siapa yang mau ikutan dalam berjalan kaki bisa gabung di Manic Street Walker dan sepuluh masih gratis, soalnya memang kan kebanyakan kalau untuk tour yang diselenggarakan oleh Mandiri biasanya memang pasti berbayar ya. Jadi kita bersyukur di Surabaya kita ada trip gratis. Pertama Surabaya Heritage Trek yang dikelola sama Sampurna, itu ya salah satu yang gratis, dan kedua ini. Jadi kita suka yang gratisan. Untuk yang prinsip selanjutnya adalah sehat dan ceria. Fotonya. Mukanya agak ditemukan di sini. Ini mukanya ditemukan di sini mungkin ya, bisa terlihat gitu ya mukanya. Ini adalah salah satu sesi pemotretan pas kita jalan kaki. Kita selalu foto juga ya, menunjukkan keceriaan kita berjalan kaki, dan sudah pasti kita sehat ya, kecuali jalan kaki sambil ngerokok, itu beda lagi. Banyak. Selanjutnya Bintang. Nah ini street fashion, jadi kita kalau jalan juga pakai gaya juga gitu ya. Jadi ini kostum kita berjalan kaki, karena memang untuk berjalan kaki harus nyaman pertama, karena Surabaya panas ya. Jadi kita pakai kostum yang nyaman, kita berjalan kaki panjang sekitar 6 jam bahkan lebih. Kita bisa tetap bisa menikmati perjalanan. Pertama dari topi, kaos ya yang menyerap keringat, bawahnya nggak kelihatan sih. Pokoknya gini-gini deh. Perlindungan terhadap cuaca panas ya. Gitu. Dan pastinya alas kaki yang tepat. Oh ya, dan konsumsi kita biasa bawa bekal, minum dan makanan. Kali kita tersesat yang nggak ada makanannya. Ya bintang. Prinsip selanjutnya adalah Warkamsi. Jadi kita senang sekali ya. Ini akronim dari warga kampung sini. Jadi kita kalau jalan kita senang banget bisa ketemu warga kampung sana gitu. Warga lokal lah. Ya, ini salah satu dari trip terakhir kita yang ke Gedung Setan. Kita jalan ke Gedung Doro. Kita ketemu berkenalan dengan Seputo. Dia katanya paling tua di kampung sana. 104 tahun. Dan masih merokok. Berarti merokok. Jadi merokok itu merokok sehat. Jadi merokok adalah 2 tahun. Kostumnya, pokoknya oke banget deh. Ini kejutan ya. Jadi nih, kesenangannya kami adalah berkenalan dan mendapatkan cerita pengetahuan dari warga lokal. Bisa? Ini bahasa-bahasa yang mungkin juga masih asing ya, tadi Warkamsi. Terus ini memper, katanya mangan memper. Ini kita makan di jalanan. Ini salah satunya kita jalan ke Pasar Baluran. Beli cookies sama apa ya, coklat itu ya, apa namanya? Tika? Bukan. Cucur. Di Baluran kan sebenarnya apungnya itu sama cucur sama gorengan. Kita gitu. Jadi kalau di jalan kita ya bisa seenaknya bisa jajan sembarangan lah, tapi enak ya. Selanjutnya. Oh ya. Ini bonus gitu ya, jadi gak tahu juga nih, padahal klub, ya ampun, jalan kaki siapa juga yang mau pertama sih gitu ya. Ini klub yang kalau mungkin kalau bagi saya tidak aneh, tapi bagi banyak orang adalah aneh. Karena di Surabaya jalan kaki itu hal yang aneh gitu. Dan keanehan kami pertama karena kegiatannya Manchester Walker kami posting di website C2O Library dan terdeteksi sama kota lain yang mencari informasi mengenai kota Surabaya dan jadilah media-media nasional menghubungi kami dan mewawancarai kami seperti salah satu yang jadi terkenal deh kami masuk TV gitu. Itu bonus ya. Selanjutnya adalah kegiatannya kami selama untuk kami baru 4 bulan. Manisi lokal baru 4 bulan dan tapi udah seumur hidup di jalan kaki. Maksudnya jalan kaki kan jadi habit, tapi baru klubnya ini resmi bernama Manisi Walker baru 4 bulan. Dan kita udah sejauh ini sudah bikin 9 trip. Jadi kita di kalau dipetain gini kita sudah ada bikin 9 jalan. Kita ingin sekali bikin pemetaan dengan ada video itu. Untuk yang trip pertama kami ini trip file tapi penuh kejutan sekali adalah di Jagir. Jadi itu di malam banget. Ya, ini edisi kita berdirinya kita resmikan 31 Desember 2011. Jadi kata kita enggak ada kegiatan gitu ya. Kita lagi masuk sih. Karena kita enggak punya teman yang kadang enggak diundang oleh klub-klub kenal itu. Jadi kami bikin kegiatan sendiri. Jadi trip pertama kami adalah ke Kampung Jagir. Tujuan utama kami adalah ketemu sama Pak Gatot yang adalah ketua paguyuban Stan Kali gitu. Jadi Stan Kali kan panjang ya, jadi kami sudah niat nih jalan di pinggir kali gitu. Pertama masuknya dari pintu Jagir sampai masuk ke dalam itu banyak kampung. Yang paling wow adalah setelah pintu Jagir ini kampung baru, itu adalah kampung PSK preman dan Jagir. Ya jadi abis ini masuk langsung ada belum nggak ada fotonya. Oh, yo. Fotonya ini maklum, fotonya aneh. Nanti ada di website. Ya, ada. Jadi untuk di tiap trip ya, di tiap perjalanan kami ada reportasenya dan ada foto-fotonya. Jadi bisa dikunjungi website Invisible Library, bisa di kolom source-nya Manic Street Walkers. Jadi atau nggak googling aja sudah ada. Ya. Googling dulu pejalan kaki Surabaya kuatlah kami. Ya, terus yang trip yang kedua adalah Pecinan. Ini kita waktu Imlek, kita ke Pecinan. Ini juga salah satu trip terpanjang kami, sekitar 7 jam. Biasanya 5 jaman, ini 7 jaman. Rutenya, kita biasa startnya dari C2O Library ke Surabaya Utara, berarti ke Pecinan ya. Kita kunjungi semua klenteng yang di sana. Ya, next. Trip selanjutnya adalah ini kebetulan ada teman-teman band datang dari Sumatera, dari Medan sama Lampung. Jadi kami ajak jalan kaki. Biasanya terus teman-teman kami dari luar kota datang Surabaya, kami sajikan dengan menikmati Surabaya dengan jalan kaki. Satunya ini. Jadi one take show, jadi kami pertunjukan musik sambil jalan dan divideokan. Selanjutnya ini trip arsitek Jengki. Jadi kami kerjasama dengan komunitas kami arsitek Jengki yang hari ini kebetulan tidak ada yang datang. Jadi ini sebenarnya adalah kita berkunjung ke rumah salah satu warga yang memiliki rumah berarsitektur Jengki dan pasti penuh dengan cerita yang mengharu biru. Ini sesi fotonya dia lagi cerita nih, si yang pemilik rumah lagi cerita ke kita kisah perjuangannya mempertahankan rumahnya itu ya. Selanjutnya adalah trip yang melaku orang Tunjungan. Jadi kita keliling satu blok Tunjungan, kita keliling Tunjungan satu blok ya, kita keliling, startnya dari Gerahadi. Selanjutnya, trip selanjutnya adalah kita ke Pasar Keputran dan ke taman yang terbaru, dia Taman Stan Kali yang ada. Jadi ini bagus ya, di fotonya gila, ada Kalimas ya, terus kita ada view-nya gitu ya, berasa ya, sebelahnya Irian Barat ya. Sebelahnya Irian Barat, jadi ini pemandangan yang ini trip yang oke gitu, sore-sore hari gitu, jalan-jalan ke taman. Selanjutnya adalah Kota Lama. Jadi kita keliling Surabaya Utara untuk Kampung Arab dan Raja Wali, dan sebelum Kampung Arab ya, sebelum Jembatan Merah. Selanjutnya, ini trip yang cukup aneh juga, kita ke Tanjung Perak dan jalan kaki di Kamal, Madura. Ini pengalaman yang aneh, jalan kaki di Kamal. Jalan kaki di kapalnya, ya jalan kaki di kapalnya, habis kita ke Kamal, kita ke jalan kaki di Madura, karena Madura kan bentuknya jalannya cuma satu aja ya, jadi satu aja, nggak ada belokan, aneh. Nambahin aja ya, kadang-kadang Manic Street nggak pakai transportasi umum, jadi ini ke Maduranya itu naik. Kita ke Tanjung Peraknya naik bis kota. Jadi nggak usah dong, dari Cidong. Waduh. Sebagai jalan kakinya setelah sampai di Kamal. Itu mungkin bisa dicoba ya. Ya nanti Carlos jalan dari sini ke C2O. Oh iya. Dan ini trip terakhir kami kemarin adalah yang lagi-lagi seru. Ini bukan promosi tapi apa namanya, testimoni. Promosiin kegiatan sendiri. Ini kita ke pertama kita ke Gedung Setan, mungkin yang tahu di Ponorogo ya, itu kita ke sana dan ternyata bukan Gedung Setan lagi, itu Gedung Tuhan karena di gerejanya. Jadi cukup aneh juga. Dan selanjutnya kita jalan kaki dari C2O ke Gedung Setan dan ke Kantor Pos Kebon Rojo, itu sekitar 4 jam jalan kaki. Dan kita mengirim kartu pos dari sana, itu Jadi ada satu peserta yang bilang testimoninya tahun 2012 kita masih jalan kaki dan mengirim kartu pos itu adalah tapi menyenangkan ya itu. Ah, itu trip kegiatan kami untuk yang sekian. Nanti bulan Mei kami juga akan melakukan perjalanan lagi. Ada di website infonya. Selanjutnya adalah kendalanya adalah malam pertama adalah panas. Kita udah masuk musim panas, jadi kerasa memang untuk berjalan kaki di Surabaya. Dan nah ini kita sering dibilang seperti jalan sehat, tapi kalau jalan sehat kan bisa lama ya, bisa 1,000 orang. Kalau ini memang terbatas untuk saat ini, karena kita kalau 1,000 orang itu akan susah untuk masuk kampung ya, susah gitu. Akan mengacaukan kampung itu nanti. Kita grup biasanya antara 5 sampai 10 orang. 5 sampai 10 atau lebih, 15 mungkin maksimal. Ya, selanjutnya. Ini rencana kita untuk dalam progres, kita sedang mengerjakan ini. Kita akan Medicine Walker adalah city walking trip yang tanpa tour guide. Jadi di sini saya bukan tour guide, jadi lebih ke berjalan bersama. Kita masing-masing bisa sharing memilih jalan yang benar atau salah. Iman masing-masing. Iya, jadi saling berbagi, berkolaborasi dalam jalan. Kita bisa menentukan destinasi bersama-sama di dan yang pasti kita akan tadi membuat walking trip map kita usahain untuk kedepannya kita dan bisa menjadikan seperti ini, bisa disaku, bisa kita sebarkan kemana-mana. Rutenya juga kan biasanya ada, kalau misalnya ada saya nggak sertain contohnya sih di sini, biasanya ada temanya, misalnya kalau temanya ada realistik gitu, jadi ada doli, ada jarak, ada motor kembangan seperti itu, ada penjelasannya singkat seperti ya peta-peta wisata pada ya Pattaya, seperti peta wisata ada ya, kalau di mungkin kalau di luar negeri mungkin sudah familiar, di Indonesia ada, tapi kebanyakan adalah untuk turis asing. Ada tour travel gitu, mereka bikin adalah untuk turis asing, bukan untuk turis lokal. Jadi kita ingin seperti itu. Jadi untuk Medicine Walker rencananya adalah mengumpulkan, memetakan tempat-tempat, individu-individu, komunitas, keluarga, perusahaan yang bisa dikunjungi, bisa berbagi, dan pokoknya yang menarik dan menyenangkan pastinya. Selanjutnya, udah, ini testimoni aja sih ya. So, ya ini testimoni dari teman-teman yang sudah pernah ikutan gitu ya. Next. Ya menyenangkan ya, nggak ada yang sedih ya kayaknya ya. Ada yang sedih ya, sedih sensor. Sensor. Ya next. Boleh komiknya si Ajis. Ya. Ini ya yang pesertanya kemarin, yang baru sama pertama kali ikut. Ya, selanjutnya. Oh, ini dari salah satu ini travelernya Surabaya, jadi kami dan ya. Tadi banyak ya. Ini banyak ya testimoni semua ya nih. Bisa di ini ya teman kami yang pernah ikut ataupun di Brawijaya. Dan ini adalah yang mungkin ini adalah. Nah, ini kita ambil kalau kita keluar ada itu ada lubangnya buat drainasenya ada ya, yang bundar itu ya, sama kalau namanya itu ada dinas PU-nya, tulisannya berawal dari hati, tagline-nya mereka itu. Jadi kami mencuri tagline-nya mereka, kita ganti berawal dari kaki berakhir di hati. Jadi bisa yang mau gabung silakan nanti bisa di website itu juga. Thank you. Nanti posting di waktunya 15 menit ya. Sudah jalan 2 menit. Kamu masih putus sih? Jadi gini, habis makan di Solo, ikut Manic Street. Jadi langsung Tanggerang atau itu pasti kemarin. Perkenalan lah Kak Bos. Apa? Perkenalan. Iya, namamu siapa? Oh ya, nama saya Antonio Carlos, saya dari surabayaku.com. Selain surabayaku.com, saya juga punya komunitas. Komunitasnya tidak komunitas Pol Brutu, gerombolan pemburu batu. Jadi komunitas ini bukan komunitas yang berbasis di Surabaya, tapi sudah bisa dibilang nasional karena anggotanya di seluruh Indonesia ada. Kalau Pol Brutu, kita sudah bikin pameran Januari kemarin di Jogja, di Sunring Art Space, dan kemudian untuk Juni ini kita akan bikin pameran juga di House of Sampurna. Pameran foto-foto selama trip kami untuk mengunjungi candi-candi. Jadi Pol Brutu itu adalah gerombolan penggemar candi bangunan tua. Dan kemudian Pol Brutu itu punya afiliasi lagi dengan kelompok yang namanya KPK. KPK itu adalah kelompok pecinta kijing. Bisa di sini ya, yang baru saya masuk bisa gabung ke dalam ya. Aja. Oke, okay. Udah ya? Udah. Jadi surabaya.com didirikan 4 tahun yang lalu. Berawal dari ide saja bahwa di Surabaya tidak punya direktori tempat makan. Direktori tempat makan yang memuat tempat-tempat makan di Surabaya. Akhirnya kami mencoba membuat dalam perkembangan berikutnya. Fotonya isinya makan. Isinya makan. Perkembangan berikutnya akhirnya kita melihat bahwa tidak hanya website, tidak hanya sebuah direktori saja yang dibutuhkan, tapi ternyata akhirnya direktori ini berkembang bagaimana menjadi dokumentasi, di mana kita bisa mendokumentasikan tentang kekayaan kuliner kota Surabaya. Nah, kadang-kadang kalau kita ngomong soal kekayaan kota kuliner, kita sering banyak berhenti pada makanan Surabaya saja. Nah, kami tidak mau berhenti di situ, tetapi kita juga ingin meluaskan cakupan bahwa kekayaan kuliner itu juga makanan-makanan yang bukan makanan asli Surabaya, tapi dia ada di Surabaya, berkembang di Surabaya. Jadi misalnya seperti hidangan dari Kalimantan Selatan atau misalnya Sulawesi Selatan itu bisa dibilang termasuk hidangan yang cukup umum ditemui di Surabaya. Sehingga akhirnya dalam perjalanan berikutnya itu akan seadanya ya. dalam perkembangan berikutnya akhirnya kami mencoba untuk mendokumentasikan semua kekayaan kuliner tersebut. Pada awalnya kesulitan kami adalah karena memang concernnya pada kuliner Nusantara, kita memang masih sedikit sekali punya referensi untuk kuliner Nusantara. Nah, oleh sebab itu kita ingin bahwa ini menjadi salah satu referensi, walaupun referensinya tidak, kami tidak mau menjadi sebuah referensi sound seperti tesis gitu ya, atau seperti sebuah karya ilmiah, sehingga kalau dilihat perkembangan terakhir-terakhirnya, jangan kaget bahwa misalnya untuk ke depan, misalnya artikel terbaru kami yang ke depan akan terbit itu referensinya adalah dari buku komik Jepang gitu ya. Tapi kalau misalnya memang bisa dijadikan referensi ya, kenapa tidak gitu, kenapa harus kekeh sumekeh dengan buku-buku yang ilmiah aja gitu. Jadi akhirnya bagi kami sumber-sumber pengetahuan itu menjadi beragam, menjadi kaya, karena memang kenyataannya yang kami temui bahwa di Surabaya sendiri referensi kuliner untuk sebagai basis pengetahuan juga tidak banyak sih, seperti itu. Nah, terbuka atau enggak, pada dasarnya terbuka. Terbukanya adalah kami tidak menerapkan konsep yang bertele-tele, jadi siapa saja silakan ambil foto, silakan ambil tulisan, mau disebutkan sumbernya surabayafood.com, terima kasih, enggak pun juga enggak akan kualat gitu kan. Jadi silakan, karena bagi kami ingin benar-benar membagi, dan ini open source gitu ya, jadi tidak ada klaim bahwa oh ini punyanya surabayafood.com dan segala macam. Harapannya justru kita ada feedback dari umum, tetapi kayaknya mungkin itu masih belum tercipta iklim seperti itu di Surabaya, sehingga terus terang kami masih, untuk perkembangan ke depan, kami masih pingin bagaimana mereka yang datang ke surabayafood.com itu juga memberikan feedback, misalnya apakah ada data yang salah atau data yang mungkin bisa dilengkapi. Kami akan sangat senang sekali kalau itu akan bisa dilengkapi lebih jauh. Cuma ya itu tadi, kenyataannya di Surabaya sendiri iklim itu masih kurang. Jadi moga-moga mungkin ke depan kita bisa terus kembangkan. Dan itu memang kalau surabayafood.com itu namanya tadi makanan di Surabaya, ya apa aja gitu ya, mulai dari pentol pinggir jalan sampai yang kayak gini bintang 5 gini, ya masuklah. Pokoknya basicnya adalah bahwa itu memang real ditemui di Surabaya, kita bisa mendapatkan makanan itu di Surabaya. Saya kira sih kalau untuk komunitas ya seperti itu, jadi memang ini open source, terbuka untuk siapa aja. Sangat senang sekali kalau kemudian bisa teman-teman bisa mendapatkan banyak. Iso ngalahno Vespa. Ya, bisa mendapatkan informasi dan kemudian bisa juga menambah informasi. Oke, sekian. Kalau mau tanya-tanya boleh. Tanya. Bisa enggak ya? Oh, boleh. Apa kendalanya selama ini ada enggak? Kalau kendala sih kendala itu pada awal ya, karena jadi awal itu masih misalnya kita ke restoran bawa kamera gitu terus dipandang dengan teng, siapa ini? Mau apa kalian gitu. Jadi agak konyol juga bahwa banyak restoran yang masih merasa bahwa makanan ini punyanya gitu dan sangat takut dengan penciplaan. Padahal saya sendiri suka bilang bahwa Pak atau Bu gitu ya, saya nggak perlu kamera untuk, kalau memang saya niat menciplak makananmu, saya nggak perlu kamera gitu loh, ya kan. Orang yang punya pengetahuan kuliner dia bisa membuat 70-80% mendekati, bisa lah. Dan kemudian dengan trial and error mungkin dalam berapa bulan aja sampai 100%, 150% mungkin bisa lebih enak, bisa-bisa kan, kayak gitu. Jadi kendala justru kembali lagi ke mungkin apa ya, iklim juga di Surabaya juga, karena saya lihat juga banyak website dan blog yang sangat keep sekali source-nya gitu ya. Demikian juga, jadi kadang-kadang restoran juga merasa bahwa apa ini nih sesuatu yang tertutup gitu. Tetapi karena sudah berjalan 4 tahun dan akhirnya udah punya gereng gitu ya, sekarang sih juga kemudian ya apa lo gitu kan, kalau nggak boleh foto kayak gitu. Jadi kalau kendala seperti itu nggak ada, justru kendalanya lebih dari yang kita harapkan ada feedback dari pembaca itu yang justru kurang gitu ya. Jadi orang seolah-olah baca selesai, oke semua senang, hore blok selesai gitu kan. Gitu blok. Itu sih kalau kendalanya ya. Tahu well, ada sudah 15 menit ya. Oh ya, baiklah. Rasanya baru 5 menit nih. Dan itu kamu pasti pilih kasih ya. Pesan makanannya. Kayaknya harus aja dipercepat supaya enggak lihat makanan lagi. Mungkin kita break dulu buat salat. Mau salat, ada mau salat di dekat sini. Nanti setelah break bakalan ada Mas Gunte sama kinetik, terus penampilan dari Taman Naga. Sesi tanya jawab juga yang lebih panjang, kita bakalan elaborasi lebih lah presentasi hari ini. Breaknya berapa lama? Kurang lebih jam setengah 15 menit, cukup tak 15 nggak usah, cukup lah 15 menit. Cukup berarti jam 6 kurang 4 di sini lagi gitu. Okay. Musolanya dekat sini di ya di sini bintang ya, nanti saya ya. Kira-kira nanti melewati 3 bukit. Siapa yang mau musola ikutan bareng? Dua jembatan. 3 kali. Jadi itu korban itu pak. Makan terus. Yang buat ngisi buku tamu, buku tamu mana? Oh, padahal aku tadi mau jelasin kerjasama tapi harus 15 menit. Tapi pasti gitu ya, Kat ya. Kalau kita yang ngomong 15 menit gak kerasa. Ya. Nah, tadi mau ngomongin soal ini selanjutnya, ini kerjasama dengan media-media lain. Boleh, boleh, boleh nanti. Tapi nanti aja kalau mau tanyain. Apa? Kerjasama nih ya apa? Apa? Tak, paling gak tak tulis ya. Halo Pak Gato. Sampai ini apakah sudah ada kerjasamanya? Kan itu tadi deh, kita udah kerjasama sama Intisari. Intisari. Intisari. Penerbit. Nah. Gak apa-apa, bisa aku masukin di kanu aja. Radio. Presentasi kamu tadi itu distracting. Apa? Saya distractingnya sih, terus kayak fotonya sih. Tapi dia memang lagi ya. Coba misalnya website-nya tunjukin dan mungkin lebih. Nah. Kalau koneksi internet? Outing diumumin. Outing bareng. Bareng itu diumumin. Tapi kita pada biasanya outing itu nggak terlalu anu ya, malah outing itu yang ngatur adalah teman-teman member yang sesungguhnya nggak terlalu di bawahnya surabayaku.com. Jadi itu sesuatu yang agak bergerak sendiri. Nah. Apa awal dibikin kita ngumpulin data. Oke, okay. Masalah apa nih? Data grup sendiri. Iya. Saya kalau kita diam. Soalnya aku nanti agak biasanya teman-teman lain yang saya mensosialisasikan jadi ayo, misalnya ada makanan baru yang ingin ada website. Ya. Atau misalnya mau pengen bikin acara sama teman-teman memakai data-data dari surabaya.com, monggo.